Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya. Di antaranya di kesempatan kali ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya ini sangatlah penting bagi seorang muslim. Karena ilmu merupakan perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim. Seseorang tidak akan bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya kecuali dengan ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang tafsir dari ayat kursi. Dan tafsir ini kita ambil dari fatwa Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Kita baca apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai jawaban atau dalam fatwanya ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, fa ayatul kursi, maka adapun ayat kursi, hiya a'zamu ayatin fi kitabillah, merupakan ayat yang paling agung di kitabullah atau di dalam Al-Quran. Binassir Rasuli alaihi salatu wassalam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang keutamaan ayat kursi. Wa hiya qawluhu ta'ala, dan ayat kursi itu adalah firman Allah ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sya', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Yang artinya, Allah adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak menimpahnya rasa kantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, hanya miliknya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih, siapa yang memiliki syafaat di sisinya kecuali berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya? Yakni tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Nanti insyaallah akan dijelaskan makna-maknanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidaklah mereka bisa meliputi ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Dan luas atau luas kursi Allah Subhanahu wa taala seperti langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa lelah menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'adzim, dan Dia adalah Zat yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Qala rahimallahu taala hadhihi ayatul kursi. Inilah ayat kursi. Wa hiya ayatun tawilatun, dan ini adalah ayat yang panjang. Wa hiya a'zamu ayatin fi kitabillah, dan ini ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabullah. Qad ishtamalat ala ma'ani 'azimatin, ala ma'ani 'azimatin. Sungguh ayat kursi ini telah terkandung di dalamnya makna-makna yang agung. Min jihati tauhidillah, dari sisi makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa isbati asma'ihi wa sifatihi, dan di dalamnya juga terdapat penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Wa umumi ilmihi wa qudratihi jalla wa ala, dan juga di dalam ayat tersebut terkandung mencakupnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa qawluhu subhanahu, beliau mulai merinci atau menjelaskan beberapa kalimat dari ayat kursi. Fa qawluhu subhanahu, maka firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hadhihi makna kalimat tauhid. Ini adalah makna dari kalimat tauhid, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagaimana penjelasannya? La ilaha illallah, yaitu penjelasan dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah. Fa inna ma'naha, maka sesungguhnya makna dari kalimat atau dari kalimat yang ada di dalam ayat kursi ini, yaitu Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Dia. Yakni maksudnya adalah la ma'budu haqqun illahu, tidak ada sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi atau sesembahan yang hak illahu, kecuali Dia. Allahu la ma'budu haqqun siwa, yaitu maknanya Allah tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Dia atau selain Dia. Kenapa ada kalimat hak? Tidak ada sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang benar. Hal ini untuk membantah sesembahan-sesembahan yang ada di muka bumi ini, tetapi sesembahan tersebut sesembahan yang batil. Sehingga di sini dinyatakan tidak ada sembahan yang hak. Walaupun pada kenyataannya sembahan ini banyak. Manusia ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah batu keramat besar, ada yang menyembah kubur, dan seterusnya. Dijadikan benda-benda tersebut, makhluk-makhluk tersebut, sebagai tempat untuk mengadu, meminta, berdoa, atau segala macam ibadah diberikan kepada makhluk-makhluk tersebut. Tetapi ketahuilah semua itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Sesembahan yang harus ditolak oleh seorang muslim, yang seorang muslim harus berlepas diri dari sesembahan-sesembahan tersebut. Karena dia telah menyatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, atau tidak ada sembahan yang benar yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang konsekuensinya adalah dia meniadakan seluruh sembahan selain Allah yang tadi disebutkan, yang bermacam-macam tadi. Kemudian kata muallif rahimallahu taala, wal ilahu huwal ma'bud, dan makna ilah adalah al-ma'bud. Al-ma'bud artinya yang disembah. Wa ta'alluhu huwa ta'abbud, dan kata at-ta'alluh artinya adalah at-ta'abbud, melakukan ibadah. Fa makna la ilaha, maka makna la ilaha ai la ma'luha, yaitu maknanya la ma'luh. Wal ma'luh maknahu al ma'bud, dan ma'luh itu maknanya al ma'bud, yaitu yang disembah. Sehingga maknanya la ilaha itu tidak ada yang disembah. Ai yaitu la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, atau yang berhak illallah, kecuali Allah. Dan inilah kalimat la ilaha illallah yang memiliki makna yang benar. Dan makna inilah yang dipahami oleh orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Mereka memahami makna la ilaha illallah sehingga mereka berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena konsekuensinya adalah mereka harus meninggalkan seluruh sesembahan yang mereka sembah. Baik yang disembah oleh mereka itu berupa orang saleh yang berbentuk batu besar, yaitu Al-Lata, yang disebutkan dalam Al-Quran, afara'aitumul lata. Al-Lat itu adalah nama orang saleh yang dia banyak berbuat baik ketika hidupnya. Kemudian ketika dia meninggal, di sana ada batu, yang batu tersebut itu digunakan oleh Al-Lata ini untuk melakukan amal soleh, yaitu membuat makanan yang dibagi-bagikan kepada orang yang melakukan ibadah haji. Ini dahulunya. Kemudian Lata ini meninggal dan batu tersebut disembah. Dan mereka tidak meminta ke batu pada hakikatnya, tetapi mereka meminta ruh yang ada di dalam batu tersebut. Itu keyakinan mereka. Ruh siapa? Yaitu ruh Lata. Yang mereka beranggapan bahwasanya ruh Lata ini bisa menyampaikan kepada Allah hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, permintaan-permintaan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Afara'aita, tidakkah kamu melihat sesembahan kufar Quraisy Al-Lata wal Uzza dan Uzza, wa Manat dan Manat? Begitu juga disebutkan di dalam ayat lain bagaimana mereka ini faham terhadap makna la ilaha illallah, yaitu disebutkan bahwasanya mereka ini ketika mendengar la ilaha illallah muncul kesombongannya, tidak mau menerima dakwah la ilaha illallah. Disebutkan dalam ayat wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, angkuh, tidak mau menerima la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini adalah ajakan beribadah kepada Allah semata. Ajakan untuk tunduk hanya kepada Allah semata. Berdoa kepada Allah semata. Bertawakal hanya kepada Allah semata. Menyembelih hanya untuk Allah dan seterusnya. Dari berbagai macam ibadah. Mereka harus membuang jimat mereka yang mereka bertawakal kepada jimat-jimat tersebut. Mereka juga harus membuang keyakinan-keyakinan tatayur, yaitu merasa sial dengan apa yang dia lihat atau yang dia dengar. Seperti mereka mendengar burung tertentu, kemudian mereka meyakini akan terjadi ini dan itu. Atau misalkan ada ular tertentu, akan terjadi ini dan itu. Keyakinan-keyakinan syirik ini harus dibuang oleh mereka apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya di antara mereka ada yang terbuka dadanya beriman kepada la ilaha illallah. Mereka itu adalah yang fitrahnya selamat, yang tentunya mereka telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada dakwah la ilaha illallah. Dan di antara mereka ada yang menolak, memusuhi, bahkan menganiaya orang-orang yang mengatakan atau mengucapkan la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin atau haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah. Kemudian, adapun kata wa huwal hayyul qayyum, dia adalah zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Al hayyul ladzi la yamut, yaitu zat yang hidup dan tidak mengalami kematian. Bahkan wala ya'tarihi sinah atau wala ya'tarihi sanah atau sinah wala ya'tarihi sinah wa hiya nu'as, dan tidak didapatkan padanya rasa kantuk. Wala naum, dan tidak pula tidur. Karena tidur ini adalah akhul maut, saudaranya kematian. Mirip dengan kematian. Nah, kedua-duanya ini dinafikan, tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wala naum wa huwa ma fawqan nu'as, dan tidak pula tidur, dan ini adalah yang lebih berat daripada ngantuk. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada padanya rasa kantuk dan tidur? Likamali hayatihi, karena sempurnanya maha hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hidup masih membutuhkan tidur. Hal ini menunjukkan tidaklah sempurna manusia itu. Maka pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kesempurnaan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebut dengan maha hidup. Fala nauma wala mauta wala nu'asa wala ghaflah. Maka tidak ada pada Allah subhanahu wa ta'ala tidur. Tidak ada pula kematian. Tidak ada pula rasa kantuk. Wala ghaflah, dan tidak ada pula lalai. Bal huwa fi ghayatin minal ilmi wal qudrah wal basirah bi ahwalil ibad. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berada pada puncak ilmu dan kekuasaan. Ya, berada pada puncak ilmu dan kekuasaan terhadap keadaan-keadaan hamba. Tidak sedikit pun Allah subhanahu wa ta'ala lengah dari keadaan-keadaan hambanya, baik yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau makhluk-makhluk seluruhnya, bahkan makhluk seluruhnya. Setiap detiknya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dan maha kuasa. Kemudian kata muallif, kata rahimahullah ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, fahuwa hayyun hayatun kamilatun. Maka yang disebut dalam ayat, yaitu huwal hayy, dia adalah zat yang maha hidup, kehidupan yang sempurna, la ya'tariha naqsun, tidak dibarengi kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak masuk pada kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna, naqsun, kekurangan. Sebagaimana manusia hidupnya, walaupun hidup tetapi tidak sempurna, banyak kekurangannya. Wala dha'fun, dan tidak pula pada kesempurnaan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala kelemahan. Wala ghaflah, dan tidak ada pula kelalaian. Wala naum, dan tidak ada tidur. Wala nu'as, dan tidak ada juga rasa kantuk. Wala maut, dan tidak juga kematian. Wala ghairu dzalika minal afat, dan tidak ada selain yang lainnya, yaitu selain yang disebutkan tadi, minal afat, yang semua itu merupakan apa, perkara-perkara buruk, ya, perkara-perkara buruk, perkara yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wahuwal qayyum, dan dia adalah zat yang maha berdiri, yaitu al-qa'im ala amri ibadihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala berdiri, memberikan tarbiyah atau memberikan pemeliharaannya, ala amri ibadihi, terhadap urusan hamba-hambanya. Wal muqim lahum subhanah, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengurus mereka semuanya. Wahuwal muqim li makhlukatihi, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menegakkan, yang mengurus seluruh makhluknya. Wa wal hafid li makhluqatihi, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menjaga makhluk-makhluknya. Fala qawama lil ibadi wala lil makhluqati illa bihi, maka tidak akan mampu hamba-hambanya atau bahkan seluruh makhluk ini tidak akan mampu berdiri, tidak akan mampu hidup kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya banyak di hadapan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajal seseorang, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ajalnya. Maka manusia atau makhluk secara umum seluruhnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa hidup dengan mandiri kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fahuwa alladhi aqama as-samawati wa aqama al-ardi wa aqama kulla syai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengurus langit dan yang mengurus bumi dan mengurus segala sesuatu. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain, yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 25, wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal amru bi amrihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an taquma as-sama'u wal ardu, tegaknya langit dan bumi, terpeliharanya, terjaganya langit dan bumi, bi amrihi, dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga sehingga langit dan bumi masih tegak. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah Subhanahu wa taala ingin mengakhiri langit dan bumi, maka terjadilah yang disebut dengan kiamah, hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa al-muqim lil khalaiq wal hafiz laha wal mujid laha wal ma'dum laha. Wa huwa al-muqim lil khalaiq, dan dia adalah zat yang memelihara makhluk-makhluk, wal hafiz laha, dan yang menjaga makhluk-makhluk, wal mujid laha, wal mujid laha, dan yang mengadakan makhluk-makhluk dari tidak ada menjadi ada. Wal ma'dumu laha, dan zat yang mentiadakan, zat yang mentiadakan makhluk-makhluk yang tadinya ada kemudian menjadi tidak ada. Fahuwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang terhadap segala sesuatu maha kuasa. Walihada qala, dan karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'daha, setelah itu, yaitu setelah kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kalimat apa? La ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak menimpanya rasa kantuk dan tidur. Yakni maknanya yaitu la tusibuhu wa la ta'tarihi sinatun wa huwa yan'as wahyan naum al khafif. Itu maknanya tidak menimpa Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyertai Allah Subhanahu wa taala rasa kantuk, yaitu tidur yang ringan, wala naumun, dan tidak pula tidur, wahwan naum sakil, yaitu tidur yang nyenyak. Wala ya'tarihi ghaflatun wala nu'asun wala naumun wala mautun, dan tidak menyertai kehidupan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ini kelalaian. Tidak pula rasa kantuk, tidak pula rasa tidur, tidak pula kematian. Bal hayatuhu kamilah,